sini. Diberitahukan kepada kaum muslimin, insyaallah jika ada pertanyaan silakan bisa dipersiapkan dengan cara ditulis dan bisa diestafetkan. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan langsung ditulis dan diestafetkan ke depan. إن الله كان عليكم رقيبا. يا

dikatakan setelah tiga ini yang keempat tidak khosalah kejar. Kalau bertikai melampaui batas kebatas, kalau bertikai melampaui batas sesuatu kesalahan kecil dia bertikai dengannya membalas sekian kesalahan yang lebih besar 10 kali lipatnya atau 100 kali lipatnya. Ini juga walim dan ini juga disebut dengan ciri-ciri munafik. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin sejati, seorang muslim yang menjaga syariat, menjaga amanah. Kayak apa mereka? Wal kaumina ghaidh wal 'amina 'anil nas. Yang menjaga amarah, menjaga amarah. Dan dalam keadaan memaafkan manusia. Kalau ini negoin menjaga amarah, menjaga emosi, tidak melampiaskan dendam, tidak melampiaskan emosi. Yang kedua, Allah katakan wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Sudahlah. Dan ini diajarkan di dalam muamalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimallahu ra'a sab'an ila ba'a sab'an ila shara. Semoga Allah merahmati seseorang yang sab'an ketika menjual dan sab'an ketika membeli. Ketika membeli, menjual dan membeli. Apa maksud sab'an? Sab'an itu kurang lebih. Oh ini kayak kurang sedikit, tidak apa-apa. Oh ini uangnya kurang sedikit, tidak apa-apa. Itu namanya sangka. Ternyata kurang lebih. Apa saya masih dapat untung? Di dalam hati saya berkata, saya masih dapat. Tidak apa-apa. Bu, ini kayaknya saya bawa uangnya kurang. 100 rupiah, mungkin tidak apa-apa. Kurang 1000 rupiah, kurang sekian. Kalau dia melihat pasti dia menguntungkan. Itu kurang lebih. Apa demikian pula barangnya? Namanya orang melimpah karena kurang sedikit, ada lebih sedikit. Kurang lebih. Itu namanya sabhan ida ba'ab, sabhan ida syama. Sehingga untuk masalah dulunya, disuruh kita untuk nama, memaafkan pada manusia dan malu. Mudah-mudahan mereka pun akan kenal kita sehingga suatu saat mereka pun akan begitu kepada kamu. Oh, engkau orang yang kurang lebih. Maka ketika engkau kurang sesuatu, mereka juga berkata, tidak apa-apa. Kamu juga kurang lebih sama saya. Indah. Kehidupan Islam itu indah. Kehidupan sesama kaum muslimin indah. Ikhwani fil din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai mengajar ilmu, memimpin mereka, dan mengambil zakat mereka, dibagikan kepada mereka. Di akhir pesan Rasulullah SAW berkata, ittaqi da'wat al-mazlum. Hati-hati dari doanya orang terzalimi. Wa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati. Gak ada antara dia dengan Allah hijab. Hati-hati dari doanya orang terzalimi. Setelah berkata apa? Setelah berkata, hendaklah engkau hindari barang-barang bagus mereka. Mengambil zakat itu, untuk pegang zakat yang asli dalam syariat Islam, itu mendatangi peternakannya, mendatangi urusan-urusannya, dan mengambil. Kamu harus keluar 5 ekor kambing. Kamu harus keluar zakat sekian kambing atau sekian sapi. Kata Rasulullah, jangan ngambil yang terbaiknya. Kalau kambing sekian banyaknya, ternyata jadi 5 induk. 5-5 jadi ambil induknya. Kata Nabi, iyyaka wa karahi ma amwalihim, hati-hati dari harta terbaik mereka. Jangan diambil. Ambil yang biasa-biasa saja. Pemiliknya jangan keluarkan yang terjelek. Petugas zakat jangan mengambil yang terbaik. Maka ambillah bainahuma, ambillah antara keduanya yang biasa-biasa, jangan mengindukannya. Jangan yang jadi manfaat susunya, yang dia hidup dari susunya, diambil. Kata Nabi, karena doanya orang terzalimi tidak ada hijab, langsung diterima oleh Allah, langsung dikabulkan. Bahkan para ulama berkata, walaupun kafir, kata doanya terkabulkan, betul kata ini. Karena dia terzalimi, doanya terkabulkan di dunia, di akhirat urusan lain. Orang kafir di akhirat tidak akan salah. Tetapi di dunia, ketika dia mengatakan semoga dia tertimpa ini dan itu, akan dikabulkan oleh Allah dan akan tertimpa dia sesuai dengan doa. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqi da'watan maghlum. Hati-hati dari orang yang terzalimi. Wahai para penguasa, wahai para pemimpin, wahai para direktur, wahai para manajer, wahai para orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas orang-orang di bawahnya, jangan zalimi mereka. Jika mereka berdoa dan doa maghlumin, doanya yang terzalim akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqi da'watan maghlum. Kata para ulama, makna ucapan Rasulullah hati-hati dari doanya orang terzalimi, artinya jangan engkau menzalimi orang lain sehingga mereka tidak berdoa dan doanya dikabulkan. Hendaklah berhati-hati, jangan sampai menzalimi orang lain. Berikan hak mereka sebelum keringatnya kering. Berikan hak mereka, kesejahteraan mereka sesuai dengan perjanjian. Al-Muslimun ala syuhudihim. Muslimin itu tergantung syarat-syaratnya. Itu juga ucapan Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Syekh Sa'di, bisa dibuka kitab Riyadhus Shalihin yang hampir semua orang punya di rumahnya. Riyadhus Shalihin An-Nawawi rahimahullah disebutkan bab khusus bab amanah, bab bahayanya kezaliman, bab tentang keadilan. Disebut kesesatan di antaranya kelima. Al-Muslimun ala syurutihim. Muslim dengan Muslim lainnya sesuai dengan perjanjian dan syarat yang sudah disepakati. Maka kalau sudah sepakat dengan sesuatu antara Muslimin mereka, itu sebagai janji kamu kepadanya dan janji dia kepada. Itu sebagai amanat di pundak masing-masing kita, di pundak-pundak kita. Maka peganglah sebagai Muslim. Al-Muslim. Man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim, kata Nabi, adalah yang selamat orang lain dari kejahatan mulutnya dan kejahatan tangannya. Al-muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah yang orang lain, kalangan muslimin, aman dari lidahnya dan aman dari perbuatan tangan. Karena mereka menjaga janji-janjinya, menjaga amanah-amanahnya, menjaga syarat-syarat yang sudah disepakatinya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sedikit waktu kalau ada pertanyaan, tafadhol. Saat selesai sholat duhur, kemudian sudah masuk jam kerja, apakah saya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah atau langsung masuk kerja? Barakallahu. Namun kerja adalah amanah yang wajib dimulai. Sedangkan ba'diyah adalah sunnah. Maka yang wajib diutamakan di atas yang sunnah. Tetapi nasihat saya, besok segera sholat duhur agar sempat untuk sholat sunnah ba'diyah. Tugas saya sudah selesai. Kemudian saya browsing artikel Islam, tetapi masih pada jam kerja. Apakah saya termasuk zalim terhadap perusahaan? Tergantung perjanjian di awal, hitungan jam atau hitungan pekerjaan. Kamu selesaikan ini, maka sudah selesai, selesai tugas. Tapi kalau hitungannya dengan jam, kamu jam sekian kerja sampai jam sekian, maka kamu tanyakan apa yang harus dikerjakan. Kalau pimpinanmu menyatakan kerja silakan, kamu silakan saja kalau sudah selesai, maka silakan. Akhir-akhir ini saya sering terjadi statement yang berbeda antara ustaz yang satu dengan lainnya, terutama mengenai bid'ah atau bukan bid'ah. Contoh kesalahan setelah selesai sholat, selesai berdoa mengusap wajah. Pertanyaan, bagaimana cara kita yang mengetahui agama masih sedikit menyikapi dan melakukan yang mana dari statement-statement yang dimaksud? Ikhwan fil din azza, agama ini dari Allah, maka ilmunya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui rasulnya yang diutus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang benar adalah yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kalau enggak ada dalilnya, maka jangan kita kerjakan. Khawatir itu adalah perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menambah-nambahkan dalam urusanku ini yang enggak ada perintah dariku, maka dia tertolak. Dalam urusan Rasulullah itu ada. Artinya dalam masalah dunia, silakan. Perkara itu sangat banyak terjadi. Masya Allah, kendaraan-kendaraan khusus belum muncul aja yang baru. Tidak apa. Atau pesawat, atau kendaraan apapun, atau komputer, silakan. Tapi Nabi bersabda, urusan ini. Siapa yang menambah-nambahkan, mana amila amalan, laisa alaihi amruna. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah. Siapa yang menambah-nambahkan dalam urusan ini, maka dia tahu. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qabla an amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Ketika kamu berbuat, harus sudah tahu ini. Kenapa kamu berbuat ini? Oh, karena ini, karena ini. Kamu mengatakan dengan satu pendapat, harus tahu ilmunya, apa ayatnya, apa hadisnya. Atau paling tidak pernah tahu, pernah membaca, walaupun tidak apa. Saya pernah baca hadisnya. Sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari khusus. Apa bunyinya? Saya tidak hafal, tapi saya baca dalam kitab ini. Misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau dalam kitab Sahih Bukhari, atau dalam kitab ini dan itu. Tapi kalau belum tahu, nanti ditunda. Sampai ketahuan apa dalilnya. Dan sampai hari ini, para ulama menyatakan tidak ada dalilnya setelah doa berusaha wajah. Tidak ada. Nah, Allah Ta'ala ahlu. Bagaimana jika sudah masuk waktu sholat tapi kita masih waktu bekerja? Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, bainahuma waqtu shalah, antara keduanya waktu shalah. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Maka di antara keduanya adalah waktu shalah. Sehingga barakallahu fikum, saya yakin bahwa walaupun ketika ada masih jam kerja, tetapi keluar dari kerja itu masih dalam keadaan waktu shalah. Karena waktu shalah antara awal dan akhir itu semua waktu shalah. Tinggal kita atur jamaahnya, mengerjakan sholat berjamaah dengan imam, rawatib boleh ditunda waktu tertentu, tidak apa-apa. Misalnya sisih malam lebih-lebih lagi. Mengapa lebih-lebih lagi? Karena Nabi menyatakan pernah mengimami di tengah malam. Setelah itu Nabi menyatakan, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka inilah waktu isya yang terbaik. Dan ini masjid, ini di tengah-tengah kalian yang mengaturnya. Maka aturlah umatnya setelah keluar jam kerja, sehingga sholat jamaah tetap dilaksanakan dalam keadaan waktu, tidak keluar dari waktu sholat. Nah, maka akan didapatkan semuanya. Bolehkah kita jika memerintahkan karyawan bekerja pada saat waktu sholat Jumat, sedangkan pekerjaan itu tidak dapat ditinggalkan, sedangkan di lingkungan pada pekerjaan tidak ada non muslim yang bekerja di area tersebut? Saya pernah ditanya pertanyaan seperti ini juga di tempat seperti ini. Saya katakan seperti tadi, kalau misalnya selesainya mereka yang bertanya itu juga punya kedudukan, saat ini masjid tidak bisa ditinggal. Maka saya katakan, sholat Jumatnya yang dibikin sisih dua kali sholat Jumat, jam 12 dan jam 1 di masjid sini dan masjid sana, sehingga yang tidak sempat di sana di sini dan tidak sempat di sana menyesuaikan waktunya masing-masing. Mudah-mudahan bisa diatur demikian. Kalau saja tidak darurat seperti tadi, maka kita katakan kepada para pemimpin yang mengatur, hendaklah jadikan waktu sholat Jumat itu sebagai waktu istirahat mereka, agar khusus ini bisa mengerjakan sholat Jumat. Tetapi ketika mereka menyampaikan darurahnya begini dan begitu, maka saya katakan kalau begitu, beberapa, ada berapa tempat sholat Jumat di sana? Hati setiap gedung ada tempat sholat Jumat. Bagus. Kalau begitu di sini jam segini, sana jam 1. Boleh. Siapa yang bilang tidak? Semua para ulama menyatakan boleh mengerjakan salat Jumat jam 1. Sehingga ada yang salat di sini, ada yang salat di sana, tergantung musimnya masing-masing. Sehingga musim tadi tidak ditinggal. Kalau memang Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Agama ini agama yang sempurna, agama yang memiliki aturan-aturan dan memiliki rukhsah-rukhsah yang alhamdulillah Allah suka untuk diambil keringanannya, sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Pertanyaan sudah jawab. Bagaimana cara mengingatkan pemimpin yang tidak amanah? Sampaikan kepadanya dengan baik-baik kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, maka sampaikan kepada pembinaan yang lebih tinggi dari dia untuk menasihatinya. Bukan lapor untuk dihukum, untuk menasihatinya. Tolong si pula menasihati dia begini. Kenapa? Atau menyampaikan kepada orang dekatnya, temannya, sahabatnya. Apalagi kalau dia punya penasehat spiritualnya dari kalangan muslimin, yakni para ustaz, sampaikan.